mengajak dan mengantarkan kita kepada akidah yang benar, mengajak kepada kita kepada manhaj yang lurus, serta ibadah yang berada di bawah bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus ilmu yang menghalangi kita dari sikap mengikuti hawa nafsu dan syahwat, sehingga kita terselamatkan dari segala kehinaan dan kerendahan di hadapan umat manusia, terlebih di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Niat ini harus selalu ada di saat kita hendak menuntut ilmu seperti majlis-majlis seperti ini, atau yang telah dibimbingkan oleh asatidzah ahlus sunnah wal jamaah hafizahumullah. Posisi niat ini sangat menentukan atas keberhasilan atau sebaliknya kegagalan seseorang di dalam menuntut ilmu. Karena kata para ulama, al-ilmu la yuradu bihi li dhatih, innama yuradu bihi al-amal. Karena ilmu itu dikaji, dicari, dipelajari dan ditimba, bukan berakhir sampai di sana sebagai tujuan akhir dan mutlak, tetapi tujuannya adalah untuk beramal dengan ilmu tersebut. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, di masa-masa seperti ini nampak rasa bahwa kedudukan ilmu itu dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masing-masing pribadi. Di saat berbagai macam bentuk fitnatus syahawat yang terus mengitari kita di tempat tinggal kita, di perjalanan kita, di perdagangan kita, dan di dalam muamalah dan interaksi kita dengan umat manusia. Begitu pula dengan fitnatus syubhat yang terus menyerang kalbu kita hari demi hari semakin dahsyat. Maka keberadaan ilmu merupakan suatu kebutuhan yang bersifat primer. Harus keberadaannya, mau tidak mau, masing-masing pribadi harus berbekal dengannya, dengan ilmu nafi'. Maka kalau tidak, sangat besar kemungkinannya untuk dia terseret di dalam kubangan syubhat dan syahwat, sehingga dia tidak lagi berada di atas hidayah, tidak lagi berjalan di atas manhaj yang selim, yang selamat dari berbagai inhiraf, dari berbagai penyimpangan, dari berbagai kebatilan. Keberadaan ilmu sangat besar kedudukannya di tengah-tengah umat ini. Oleh karena itu, dalam hadis yang sering kita dengarkan, hadis Muawiyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan yang selain beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, maka pasti Allah faqihkan dia dalam urusan agama. Diriwayatkan di dalam Kitabul Ilmi karya Al-Imam Ibnu Abi Asim radhiyallahu rahimahullahu taala, riwayat lain yang menjelaskan makna yufaqihu dengan sanad yang ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, isnaduhu hasan Man yuridillahu bihi khairan yufahhimhu fid din. Dengan lafaz yufahhimhu sebagai tafsir atau penjelas dari makna yufaqihhu, bahwa makna fiqih di sini adalah al-fahmu, al-fahm, yaitu memahami asy-syari'ah al-islamiyah, baik terkait dengan usul atau qawaid 'ammah, kaidah-kaidah yang bersifat umum, ataupun yang bersifat khusus dari rincian-rincian hukum agama yang telah Allah letakkan dan dirinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Dalam riwayat lain juga dari sahabat Muawiyah, juga disebutkan oleh al-Imam Ibn Abi Asim dan diriwayatkan pula al-Imam At-Tabarani rahimahullah dengan lafaz, ya ayyuhan nas ta'allamu fa innal ilma bitta'allum wal fiqha bittafaqquh wa man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab As-Sahihah. Sekali lagi, hadis Muawiyah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan juga oleh Imam Ibnu Abi Asim rahimahumullah dengan lafaz, ya ayyuhan nas ta'allamu, wahai sekalian manusia, belajarlah kalian, tuntutlah ilmu. Fa innal ilma bitta'allum, karena sesungguhnya ilmu itu datang melalui proses at-ta'allum, proses belajar dan mencari, mengkaji. Wa innal fiqha bittafaqquh, dan al-fiqh atau faham, memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah itu didapat melalui jalur atau upaya at-tafaqquh fid-din. Kemudian diakhiri dengan lafaz, wa may yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid-din. Ikhwani fid-din, a'azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini di dalam Fathul Bari Kitabul Ilmi, beliau menyatakan, wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqah fid din ay yata'allam qawaid al-islam wa ma yattasilu biha min al-furu' faqad hurimal khaira. Mafhum hadis ini bahwa barang siapa yang tidak berupaya untuk melakukan tafaqquh fid din, upaya untuk mengenal ayat-ayat Al-Qur'an, upaya untuk mengenal hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maknanya apa, apa maksudnya, apa hukum yang terkandung, barang siapa yang tidak berupaya untuk bertafaqquh fid din, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yakni tidak mau mengkaji tentang kaidah-kaidah Islam dan segala hukum yang terkait dengan kaidah-kaidah tersebut, sungguh dia telah terhalangi dari al-khair. Tentunya penjelasan ini, penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, sebagai peringatan bagi kita untuk kita menengok kondisi kita. Apakah kita atau diri kita ini sudah didapati padanya ciri-ciri yang dengannya insyaallah Allah menghendaki al-khair bagi kita, atau masih belum didapati ciri-ciri tersebut? Sekali lagi, penjelasan hadis ini, begitu pula yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, sebagai bahan koreksi bagi kita. Apakah pada diri kita ini sudah didapati ciri-ciri atau tanda-tanda, alamat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yuridu lana al-khair atau tidak. Barang siapa yang mendapati ciri-ciri itu, maka falyahmadillah, hendaknya dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas taufik yang telah Allah berikan. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang belum didapati pada dirinya ciri-ciri tersebut, maka sungguh hendaknya dia segera kembali kepada jalan yang lurus. Dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan syariatnya, agar kita tidak terus menerus berada di atas kebatilan, berada di atas kesesatan, dan na'udzubillah kita mengakhiri hidup ini dalam keadaan seperti itu. Hadis yang sama dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan diriwayatkan pula oleh Imam At-Tahawi rahimahumullah jami'an. Rasulullah menyatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Sama dengan yang sebelumnya. Kemudian dilanjutkan, "Wa inna hadzal mala hulwun khadirun. Faman ya'khudhuhu bihaqqi yubarik lahu fihi. Wa iyyakum wattamaduh fa innahu adzabh." Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Naam. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Setelah Rasulullah menyebutkan hadis man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, kemudian Rasulullah mengingatkan satu hal yang sangat berbahaya yang bisa menghalangi seseorang, menjadi tembok penghalang bagi seseorang untuk yatafaqah fid din. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal mala hulwun khadirun." Sesungguhnya harta yang ada ini, al-mal, wa kullu man yasduqu alaihi ismul mal fahuwa dakhilun fi hadzal hadis. Segala sesuatu yang dinamakan al-mal, seperti uang, kendaraan, rumah, perkebunan, pertanian, perdagangan, peternakan, semuanya itu masuk dalam kategori al-mala. Termasuk dalam kategori al-mal. Wa innal mala hulwun khadirun. Manis rasanya, menarik dipandang. Berarti perkara ini sangat berbahaya. Faman ya'khuduhu bihaqqih, barang siapa yang berusaha untuk mendapatkan, meraih harta tersebut dengan haknya, maksudnya dengan jalan yang benar, dengan jalan yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditempatkan pada tempat yang benar, kemudian tidak menghalangi dia dari at-tafaqquh fid din, tidak menghalangi dia dari upaya untuk mengkaji, mempelajari dan menuntut ilmu agama, maka sungguh akan diberi berkah pada dia, pada harta tersebut diberi barakah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-barakah itu adalah al-khairu wa kasratuhu wa ziyadatuhu. Al-barakah itu maknanya adalah kebaikan yang disertai dengan jumlah yang banyak dan terus bertumbuh kembang. Itu makna al-barakah. Maka barang siapa yang seperti ini kondisinya, Allah beri barakah padanya. Sebaliknya tentunya, barang siapa yang tidak seperti ini, dunia itu membuat dia lupa kepada ibadah, membuat dia lupa untuk berzikir kepada Allah, menyebabkan dia untuk berpisah dari saudaranya, menyebabkan dia untuk bermusuhan dengan saudaranya, menyebabkan dia jauh dari sikap at-tafaqquh fid din, jauh dari mempelajari Al-Qur'an qira'atan wa ma'nan wa tafsiran, jauh menjauhkan dia dari memahami mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam serta atsar ulama salaf dan nasihat-nasihat para ulama yang mengikuti jejak mereka, maka ketahui sesungguhnya dia berada di dalam bahaya bahwa harta tersebut tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan semakin menjauhkan dia dari iman, menjauhkan dia dari zikrullah, semakin menjauhkan dia, bahkan menanamkan kebencian dan keengganan terhadap ilmu dan beramal dengan ilmu. Hadis Muawiyah yang terakhir ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan juga Imam Thahawi rahimahullah sebagai teguran bagi kita semuanya. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk bisa beramal. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Betapa pentingnya ilmu sehingga Allah jadikan sebagai tanda kebaikan bagi seseorang, tanda bahwa Allah menghendaki untuknya al-khair, khairat dunia wa khairul akhirah. Di dalam Al-Quran Allah juga sering menyebutkan tentang ilmu. Sangat penting sekali lagi pembahasan tentang ilmu wa fadlih wa fadl ahlihi, keutamaan ilmu dan keutamaan orang-orang yang berilmu dari kalangan ulama, untuk terus dibahas pada masa-masa seperti ini, untuk terus didengungkan ke telinga kita, karena prinsip ini sekarang sudah mulai luntur. Prinsip ini sudah mulai sedikit demi sedikit ditinggalkan oleh umat manusia karena berbagai sebab. Di antara sebabnya adalah yang tadi diisyaratkan di dalam hadis Muawiyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Thahawi rahimahumullah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man humani la yashba'ani, man humun fi ilmin la yashba', wa man humun fi dunya la yashba'." Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah menyatakan dua jenis orang yang tamak dan serakah tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah merasa kenyang. Yang pertama adalah orang yang tamak dan serakah dalam hal ilmu, dia tidak akan pernah puas, dia akan terus menuntutnya, dia merasa bahwa dirinya masih sedikit dari sisi ilmu, merasa kurang dan kurang. Ini yang pertama. Sampai-sampai diriwayatkan dari beberapa ulama terdahulu, di antaranya Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah, penulis kitab tafsir yang dikenal dengan tafsir Ibnu Jarir atau tafsir At-Tabari, dalam keadaan beliau sudah mendekati al-maut, tak lama atau beberapa saat berikutnya beliau meninggal dunia. Ketika murid-muridnya dan beberapa ulama yang ada di waktu itu berkunjung kepada beliau, salah seorang di antara mereka berdoa dengan sebuah doa yang belum pernah didengar oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Doa saja, tidak terkait dengan hukum tertentu, sebatas doa. Namun karena beliau seorang alim, seorang yang berilmu, mengerti makna yang dikandung oleh doa tersebut serta hukum-hukum yang terkait dengannya. Ketika mendengar itu, beliau menyatakan kepada yang ada di sekitarnya, "Hatu li mihbaratan wa sahifatan." Tolong berikan kepadaku pena dan kertas. Kemudian beliau menulis doa tersebut. Nah, ditulisnya. Kemudian orang yang di sekitarnya menyatakan, "Ya al-imam, wa ila hadhil hal," sampai dalam kondisi seperti ini, antum masih mau menulis ilmu, sudah dalam keadaan fisik yang sangat lemah, sudah nampak tanda-tanda al-maut pada fisiknya. Kemudian beliau menyatakan, "Ma yambaghi li insanin ayyada al-ilma hatta al-mamat." Enggak sepantasnya bagi seorang untuk meninggalkan ilmu, mengabaikan ilmu, membiarkannya begitu saja sampai dia meninggal dunia. Coba perhatikan seorang imam mengerti kedudukan sebuah ilmu walaupun sebatas doa. Nah, oleh karena itu memang Allah angkat derajat beliau di dunia ini, dan kita saksikan derajat yang tinggi itu melalui karya-karya beliau yang bermanfaat. Di samping tafsir yang sudah kita kenal, beliau memiliki kitab tarikh, kitab sejarah yang sangat luar biasa manfaatnya bagi umat ini, dan beberapa kitab yang lainnya. Dan beliau hingga hari ini ilmunya masih dibutuhkan oleh umat. Tak lepas tafsir Ibnu Katsir yang dikenal dengan tafsir Al-Qur'anil Azim, karya Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar Al-Ma'ruf bi Ibnu Katsir rahimahullah. Tak lepas pula dari berbagai faedah ilmiah yang dicantumkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Hingga hari ini umat membutuhkan kepada tafsir beliau dan buku tarikh beliau. Dan hingga hari ini umat mendoakannya. Ini sebagai pertanda bahwa derajat beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dan tentunya akan diangkat oleh Allah insyaallah taala di akhirat nanti. Perhatikan seorang imam ini mencatat sampai pada detik-detik terakhir masa hidupnya. Tentunya ini sebagai teguran bagi kita. Sebagai teguran bagi kita bahwa ternyata kita ini masih jauh. Kita tidak tergolong jenis pertama yang disebutkan dalam hadis Anas yang terakhir kita sebutkan, yaitu manhumun fi ilmin la yasba. Seorang yang tamak dan serakah dalam hal ilmu tidak akan pernah merasa kenyang atau puas. Nah, kajian demi kajian kita lewati, pembahasan demi pembahasan kita lewati, namun sangat disayangkan ternyata himmah kita, kemauan kita untuk menghargai ilmu, menjaga ilmu, mencatat dan memeliharanya, serta menyampaikan atau sebelum itu mengamalkan dan menyampaikannya, itu sangat-sangat memprihatinkan. Maka memang itulah kadar iman kita. Jangan terlalu banyak kita berharap untuk kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan di akhirat kalau kondisi kita masih belum bisa seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mengerti tentang ilmu, harga dan nilai ilmu, harga dan nilai para ulama, serta harga ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyakum. Kemudian Rasulullah melanjutkan yang kedua adalah manhumun fi dunya la yashba. Seorang yang serakah atau tamak dalam perkara dunia, dia tidak akan pernah merasa puas. Dia tidak akan pernah merasa kenyang. Hari ini dia dapat senilai harta, di pagi hari dia mendapatkannya, di sore hari dia mengharapkan lebih dari itu. keesokan harinya pun begitu, dan seterusnya. Tidak akan pernah berhenti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk kita memilih. Kita ingin masuk yang pertama ataukah masuk pada bagian yang kedua? Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, pada awal majlis tadi saya ingatkan bahwa hendaknya majlis-majlis ibadah seperti ini menjadikan bahan koreksi bagi kita, menjadikan bagi kita sebagai teguran dan peringatan. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang Allah sebutkan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, atau sebaliknya, sehingga kita keluar dari majlis ilmu seperti ini atau beberapa majlis lainnya yang disampaikan oleh al-asatidzah hafizahumullah, semoga Allah menjaga kita dan mereka semuanya. Apakah kita tergolong jenis yang pertama, ataukah yang kedua, ataukah kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan kebaikan? Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Berbagai ayat di dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang keutamaan ilmu dan para ulama. Di antara ayat tersebut adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Taha, wa qur rabbi zidni ilma. Allah menyatakan pada ayat sebelumnya, wa la ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyuh wa qul rabbi zidni ilma. Janganlah engkau wahai Muhammad terburu sebelum selesai, yakni Jibril, membacakan dan menyampaikan Al-Quran secara sempurna. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakan wahai Muhammad, mohonlah, mintalah wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, beliau menyatakan, wadihud dalalah fi fadlil ilmi, lianna Allah ta'ala lam ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi talabil izdiyad min syai'in illa minal ilmi. Ayat ini sangat jelas dan nampak sekali tentang keutamaan ilmu. Dari sisi bahwasanya Allah tidak pernah memerintahkan kepada nabinya, untuk meminta suatu tambahan dalam berbagai perkara, dalam berbagai urusan, kecuali meminta tambahan dalam bidang ilmu. Ini sebagai pertanda bahwa tentang besarnya kedudukan dan fungsi atau keutamaan ilmu. Dalam ayat ini juga mengandung sebuah faedah ilmiah, faedah adabiah terkait dengan adab seorang penuntut ilmu, yaitu sikap tidak terburu-buru di dalam menuntut ilmu, sikap untuk ta'anni di dalam menuntut ilmu. Sikap ini memiliki pengaruh yang sangat besar kepada keimanan seseorang, memiliki pengaruh yang sangat besar kepada akhlak dan adab seseorang di dalam menuntut ilmu. Berupaya untuk menyelesaikan setiap pembahasan sesuai dengan porsinya. Berupaya untuk menyelesaikan setiap pembahasan sesuai dengan kadarnya. Tidaklah dia ingin meloncat ke pembahasan berikutnya, kecuali dia telah menyelesaikan dan memahami pembahasan yang sedang dikaji. Dia tidak ingin terburu-buru untuk pindah ke bab yang berikutnya, apalagi kepada kitab yang berikutnya, sebelum dia menguasai bab yang sedang dikaji atau kitab yang sedang dia pelajari. Ini adalah salah satu adab bagi seorang talibul ilmi. Sehingga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmunya bermanfaat. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyakum. Hal ini sebagai mana ditegaskan oleh Al-Imam As-Sa'di. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab tafsir beliau. Beliau menyatakan, "Wa yu'khadhu min hadhihi al-ayah al-karimah al-adabu fi talaqqi al-'ilmi wa anna al-mustami' lil-'ilmi yanbaghi lahu an yata'anna wa yashbir hatta yafrugha al-mumli wal-mu'allim min kalamihi al-muttasil ba'dahu bi ba'dhin fa idza farigha minhu sa'ala in kana 'indahu su'alun wa la yubadiru bis-su'al wa qata'a kalama mulqi al-'ilm fa innahu sababun lil-hirmani." Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, dalam ayat ini diambil sebuah faedah, yaitu terkait dengan adab menuntut ilmu, di mana kepada seorang pendengar atau penuntut ilmu seharusnya dia yata'anna, tenang, tidak terburu-buru, wa yasbir, dan sabar sampai si pengajar itu menyelesaikan pembahasan tersebut, menyelesaikan penjelasan terkait dengan bab tersebut, karena pembicaraan yang satu itu bersambung dengan yang berikutnya. Jika si pengajar atau mudarris atau syekh telah menyelesaikan pembahasan tersebut dan Anda memiliki sebuah pertanyaan yang ingin Anda mendapatkan penjelasannya, maka jangan terburu-buru di dalam menyampaikan pertanyaan tersebut dengan cara memotong pembicaraan si muallim. Karena sikap seperti ini, cara seperti ini bisa menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan ilmu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyakum. Perlu diketahui bahwa pada ayat ke-114 surah Taha ini, di samping kita mendapatkan faedah tentang keutamaan ilmu, tentunya sesuatu yang memiliki keutamaan yang Allah sebutkan adalah untuk mengajak, menghimbau hamba-hambanya untuk mendapatkan dan meraihnya, bukan sekedar begitu saja berita dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ayat ini berisi perintah kepada nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Kalau perintah ini diberlakukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibimbing oleh Allah dengan bimbingan wahyu, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diluruskan amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tentunya lebih-lebih memperbanyak doa ini, meminta kepada Allah. Perintah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam realisasikan di dalam sunnahnya. Perintah dalam ayat ini beliau realisasikan dalam sunnahnya, dalam salah satu doa yang beliau ajarkan kepada umat ini. Beliau menyatakan, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a." Ya Allah, aku meminta kepadamu, memohon kepadamu ya Allah, ilmu yang bermanfaat. Ini adalah salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak jarang Rasulullah melakukan atau memohon doa dengan doa tersebut. Begitu pula dalam doa yang lainnya, Rasulullah berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu namun dia tidak bermanfaat. Statusnya dia sebagai ilmu, namun dia tidak bisa memberikan manfaat kepada pemiliknya, tidak bisa membenarkan akidahnya atau meluruskan manhajnya, tidak bisa membimbing lisannya, dan tidak bisa menambah imannya, serta tidak bisa membenahi dan meluruskan amalan ibadahnya. Ini adalah contoh ilmu yang tidak bermanfaat, yang kita diperintahkan atau dihimbau di dalam syariat ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung darinya, untuk berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyakum. Kemudian di antara ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu dan ahlul ilmi, yang dapat tentunya mengingatkan kita untuk kita tergolong ke dalamnya, adalah apa yang Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat ke-9. Allah menyatakan, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, apakah sama orang-orang yang berilmu? Orang-orang yang berilmu. Dijelaskan oleh al-mufassirin, yakni ya'lamuna rabbahum wa ya'lamuna dinahu asy-syar'i wa dinahu al-jazai wa ma lahu fi dzalika minal asrari wal hikam. Apakah sama orang-orang yang berilmu tentang Rabb mereka, mengetahui tentang siapa Rabbnya, apa sifat-sifatnya, apa nama-namanya, apa hak-haknya, mengenal Rabbnya? Apakah sama orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang yang tidak mengenal Allah? Tentunya berbeda kedudukannya, berbeda nilai dan keutamaannya. Orang yang mengenal Allah dan orang yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamuna dinahu asy-syar'i. Sekaligus apakah sama orang-orang yang berilmu tentang syariat agamanya, mengenal yang halal dan yang haram, mengenal yang batil dan yang hak, sehingga yang hak dia ikuti, dia amalkan, kemudian yang batil dia tinggalkan, mengetahui yang halal kemudian dia jalani, dan mengetahui mana yang haram untuk kemudian segera dia jauhi. Tentunya berbeda dengan orang-orang yang tidak mengetahui tentang syariat agamanya, tidak mengenal tentang ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang syariat ini. Berbeda tentunya antara seorang yang ketika dibacakan ayat innallaha alimum bidzatis sudur dengan orang yang tidak mengerti makna dan maksudnya. Berbeda tentunya seorang yang mengenal makna innallaha kana alaikum raqiba ketika mendengar ayat ini dengan orang yang tidak mengenal maknanya. Tentunya berbeda antara seorang hamba yang mengenal dan memahami makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, atau firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Ayat dibaca, dia mendengar seorang qari membaca, seorang imam membaca. Berbeda antara dua hamba, yang satu memahami maknanya, mengetahui hukum yang terkandung padanya, apakah dia terkenai hukum ini ataukah tidak, jangan-jangan saya termasuk orang yang dibicarakan dalam ayat ini, dengan seorang hamba yang hanya bisa menikmati lantunan suara sang qari, yang dia hanya bisa menikmati indahnya suara sang qari. Tentunya la yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Kemudian Allah tegaskan, innama yatadzakkaru ulul albab, dan hanyalah yang bisa membedakan, yumayyizu baina hadza wa dzaaka, ulul albab. Dan hanyalah orang-orang yang bisa membedakan, mengetahui beda keutamaan yang ini dan yang itu, antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu, adalah orang-orang yang memiliki cara berpikir yang jernih. Ikhwani fid din azan ya Allah wa iyyakum. Ayat ini tentunya sebagai teguran sekali lagi bagi kita. Apakah kita termasuk alladzina ya'lamun, atau kita tergolong yang kedua, walladzina la ya'lamun? Jawabannya ada pada kita masing-masing. Jawabannya ada pada kita masing-masing. Rasulullah menyatakan, al-bayyani fil khiyari ma lam yatafarraqa. Apa maksud hadis ini? Hukum apa yang terkandung dalamnya? Contoh-contohnya seperti apa dalam muamalah keseharian? Berbeda tentunya antara orang yang berilmu tentang ini dengan yang tidak berilmu. Untuk kita bisa menjawab, maka kita melihat kepada diri kita masing-masing. Kita melihat berbagai ayat yang sebagian kecilnya tadi saya contohkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi ayatina sayujzauna ma kanu ya'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki al asmaul husna, maka hendaknya kalian berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah itu tadi. Wadharul ladzina yulhidun. Dan tinggalkan, jauhi, jangan duduk dengan mereka, jangan bermajlis dengan mereka, yaitu orang-orang yang menyimpang dalam urusan asma'ul husna dan sifat-sifat yang terkandung di dalamnya. Jauhkan orang-orang yang melakukan ta'wil terhadap asma'ul husna dan sifatul ula bagi Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan dan jangan duduk apalagi belajar terhadap orang-orang yang melakukan tahrif terhadap asmaullahul husna wa sifatihil ula. Dari mana kita tahu bahwa diri kita selamat dari ta'wil? Dari mana kita tahu bahwa diri kita selamat dari tahrif? Dari mana kita tahu bahwa diri kita selamat dari tamtsil wa tasybih wa ta'til? Dari mana kita tahu? Tentunya tidak ada jalan kecuali kita menempuh jalan ilmu, mencarinya dari orang-orang yang memang bergelut di bidang tersebut, dari orang-orang yang memang mengerti tentang permasalahan itu dari kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah. Tentunya kita khawatir bahwa diri kita termasuk dalam apa yang dibicarakan dalam ayat yang tadi yang pertama ataupun yang kedua ataupun yang ketiga. Takut kita. Kita takut termasuk dalam apa yang Allah sebutkan dalam ayat tadi. Ya ayyuhalladzina la amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Apa itu riba adhafan mudha'afa? Jangan-jangan ada di sekitar kita. Jangan-jangan sudah masuk ke rumah kita. Karena kalau tidak berbahaya, Allah menyatakan fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau mereka tidak mau berhenti dari memakan riba yang berjenis-jenis, berkembang dan dikemas dengan berbagai kemasan di masa ini, maka umumkan kepada mereka peperangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau Allah yang mengumumkan peperangan terhadap kita, kemana kita mau lari? Sementara bumi-buminya Allah, langit-langitnya Allah, dan seluruh yang ada di dunia ini milik Allah, mau kemana kita lari? Kalau Allah yang mengumumkan peperangan kepada kita yang ternyata kita tidak menyadari atau tidak tahu, lebih parah lagi kalau tidak mau menyadari dan tidak mau tahu bahwa ternyata riba itu sudah masuk ke dalam rumah kita dan di dalam kantong kita, sekaligus sudah menjadikan bagian dari daging yang tumbuh di badan kita itu dari hasil riba. Musibah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Jangan-jangan kita ternyata masuk dalam ayat yang Allah sebutkan wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Orang-orang yang melakukan ilhad dalam asma'ullah azza wa jal, Ilhad itu penyimpangan, penyelewengan terkait dengan asma'ullah, al-husna dan sifat-sifatnya. Bisa saja ilhad itu dengan ta'wil, atau tamtsil, atau tashbih, atau tahrif, atau ta'til. Semuanya itu masuk dalam kategori ilhad. Apakah kita tidak khawatir bahwa ternyata kita masuk di dalam yang Allah sebutkan dalam ayat ini? Ya ayuhal ikhwa talabatul ilm. Maka kedudukan ilmu itu semakin terasa besar bagi kita. Semakin terasa besarnya ketika kita mau merenungi tentang bahaya kalau kita meninggalkan sabilul ilmi. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam banyak kesempatan tentang perkara yang terkait dengan ilmu ini, bahwa talabul ilmi itu hukumnya wajib. Talabul ilmi hukumnya fardu ainin, fardu terhadap setiap pribadi muslim. Tak seorang pun diberi uzur kalau dia meninggalkan talabul ilmi dengan sengaja. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Sunan Ibnu Majah rahimahullah. Menuntut ilmu hukumnya fardu terhadap setiap pribadi muslim. Sekarang di antara kita yang hadir, kalau kita mendengar sebuah ayat atau kita membaca sebuah ayat terkait dengan sesuatu yang Allah wajibkan kepada kita, kemudian kita merenungi ternyata kita gak paham maksud ayat tersebut, sehingga kita tidak bisa beramal dengan apa yang Allah wajibkan dalam ayat yang tadi, maka dalam kondisi seperti itu hadis ini berlaku bagi kita. Talabul ilmi fariidhah, menuntut ilmu itu adalah fardu. Nah, coba antum atau kita semuanya merenungi hal ini, kira-kira ayat yang mana yang belum kita ketahui? Atau mungkin lebih tepatnya dibalik pertanyaannya, berapa ayat yang sudah kita pahami? Berapa ayat? Sementara kewajiban itu, kewajiban syar'i yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, adalah perkaranya sangat banyak terkait dengan iman. Berapa banyak yang belum kita ketahui, yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran? Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika menjelaskan tentang ilmu yang wajib untuk dipelajari adalah qala wal muradu bil ilmi al-ilmu syar'i alladhi yufidu ma'rifatu ma yajibu alladhi yufidu ma'rifata ma yujibu ala ma yajibu ala al-mukallaf min amri ibadatihi wa muamalatihi wal ilmi billahi wa sifatihi wa ma yajibu lahu min al qiyam bi amrihi wa tanzihi anin naqais. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang syar'i, yaitu yang dapat memberikan manfaat kepada pelakunya, memberikan penjelasan kepada pelakunya tentang apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, baik terkait dengan ibadah, salat, saum, ya, haji dan ibadah-ibadah praktis yang lainnya. Dan yang berikutnya yang terkait dengan muamalah dia. Muamalah zaujiyah dengan kehidupan berumah tangga, muamalah dengan tetangga dan seterusnya. Dari perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. atau ilmu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala dan asma'uhu wa sifatihi, terkait dengan Allah, tentang hak-hak Allah, yaitu agar Allah tidak dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Jangan-jangan kita jatuh pada poin ini, kita melanggar Allah dalam permasalahan ini. Maka di saat seperti itu kita berkewajiban untuk mempelajari tentang tauhid dengan lengkap. Kemudian segala sesuatu yang terkait tentang segala kewajiban yang Allah wajibkan kepada setiap hamba, atau sesuatu yang bisa menyelamatkan dia dari menyifati Allah Subhanahu wa taala, berkeyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang bersifat naqs, bersifat aib bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah termasuk dalam kategori ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau melalui lisan Rasulnya, talabul ilmi faridhu ala kulli muslim. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Waktu ini sangat terbatas. Waktu yang Allah berikan kepada kita sangat terbatas. Sementara syariat yang harus kita pelajari ini terkait dengan yang wajib-wajib. Terkait dengan segala sesuatu yang apabila kita tinggalkan kita berdosa. Atau segala sesuatu yang apabila kita kerjakan dari perkara yang haram, Allah ancam kita. Terkait dengan keselamatan kita dalam kehidupan akhirat nanti. Kita masih diberi kesempatan sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah di dalam Al-Musannaf. Kemudian juga disebutkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah mengatakan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Segera, segera manfaatkan, gunakan lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lainnya. Perhatikan perkara ini. Nasihat buat kita semuanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Syababaka qabla haramik." Manfaatkan masa muda Anda sebelum masa tua menemui Anda. Mumpung masih muda, bisa naik sepeda motor keluar dari rumah menuju ke tempat ilmu. Masih diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis-majelis ilmu. Masa yang masih kuat-kuatnya, manfaatkan kata Rasulullah sebelum datang masa tua. Sudah tidak bisa lagi berbuat banyak. Manfaatkan. Wasihataka qabla saqamik, dan masa sehat Anda sebelum Anda sakit. Antum lihat beberapa teman kita, semoga Allah menyembuhkan mereka-mereka itu. Mungkin mereka punya semangat lebih dari kita. Mungkin mereka itu punya iman lebih dari kita. Wa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap pribadi sesuai dengan apa yang dikemauinya. Setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Mungkin ada teman-teman kita yang memiliki iman lebih dari kita, kemauan lebih dari kita, keikhlasan lebih dari kita, kepandaian lebih dari kita. Tapi subhanallah, Allah kasih ujian dia. Dia enggak bisa menuntut ilmu karena kondisi kesehatannya. Antum lihat kenikmatan yang besar yang sekarang antum berada padanya. Manfaatkan kata Rasulullah. Manfaatkan. Sihataka qabla saqamik. Masa sehat Anda sebelum datang masa sakit. Penyakit menimpa Anda. Menimpa hati Anda. Menimpa fisik Anda. Menimpa pemikiran Anda. Menimpa kalbu Anda. Menimpa dan seterusnya. Qala. Waghinaka qabla faqrik. Manfaatkan juga masa kecukupan yang ada pada Anda. Kita alhamdulillah dalam keadaan berkecukupan insyaallah. Alhamdulillah. Manfaatkan segera. Sebelum nanti datang masa fakir. Masa Anda tidak memiliki apapun. Yang mau dimakan hari ini enggak ada lagi. Sehingga akhirnya Anda tersibukkan. dari menuntut ilmu. Qala wasyughl aunam wa faragaka qabla syughlik, dan masa luang yang ada pada Anda manfaatkan segera sebelum nanti Anda datang di mana banyak urusan sudah membuat Anda sibuk. Manfaatkan. Ada kesempatan kapan saja. Menuntut ilmu bukan hanya di pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren itu hanya salah satu tempat untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu juga bukan hanya di majelis-majelis seperti ini. Ini adalah salah satu tempat, salah satu media untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu tidak hanya pada kajian perpekan atau sepekan dua kali. Tetapi itu berlaku bagi kita pada mayoritas waktu kita. Di pagi hari, Anda duduk di rumah dengan teman atau dengan istri di rumah. Berlaku bagi Anda talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Masa luang yang ada di rumah itu, yang Allah berikan kepada Anda di rumah masa luang tersebut dan masa sehat, kesempatan, itu semua nikmat yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawabannya. Anda di rumah bisa memurajaah pelajaran yang diberikan oleh para ustaz. Mungkin para ustaz memberikan pelajaran kitab tauhid kepada antum, atau kitab salasatul usul, atau kitab terkait dengan adab dan akhlak, atau kitab terkait dengan muamalah. Duduk di rumah bersama istri bagi yang berkeluarga 15 atau 20 menit dicatat. Nah, dicatat ilmu, beli buku tulis kemudian dirapikan. Oh, enggak cukup, saya sudah punya MP4, punya MP3, punya sekian. Nah, lah berbeda. Berbeda hasilnya antara seorang yang cukup dengan mendengar saja ketika belajar dengan orang yang mencatat. Nah, berbeda hasilnya. Berbeda hasilnya secara zahir, dan itu telah dinilai oleh Allah dengan diberikannya ajr wa thawab, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus itu punya kemaruh pengaruh dalam batinnya. Iman dia bertambah. Dan akan menambah bagi dia sifat tawadhu. Sifat tawadhu. Bahwa ketika dia menulis itu capek. Ingat dia bahwa para ulama yang mengumpulkan hadis ini juga capek. Dengan susah payah. Kalau ana bisa duduk di atas kursi menulis, mereka sangat berkesulitan untuk bisa mendapatkan sebuah batu menulis di atasnya. Sehingga terpaksa karena mengejar waktu, dia harus menulis berbagai tulisan-tulisan tersebut di atas onta. Gak punya kesempatan lagi untuk menulis ilmunya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Kalau kita bisa menuntut ilmu dalam keadaan berpakaian rapi, bersih, wangi, mereka tidak memiliki kesempatan untuk membuat bajunya atau pakaiannya itu rapi dan bagus. Tidak punya kesempatan mereka. Sangat luar biasa. Kalau kita bisa duduk menuntut ilmu dalam keadaan perut kita berisi, sebagian mereka atau tidak jarang dari kalangan ulama yang menuntut ilmu dalam keadaan perut mereka kosong, sehari atau dua hari tidak terisi oleh makanan. Kalau kita habis menuntut ilmu, bisa pulang dengan gagah dan bisa tertawa, bersenda gurau. Kalau mereka, di sebagian mereka ada yang roboh, jatuh karena lapar. Maka upaya mengumpulkan ilmu, menulisnya, menyimpannya, menghargainya dengan meletakkannya pada tempat-tempat yang mulia, itu semua akan melahirkan iman, takwa, adab, dan berbagai akhlak mulia lainnya. Ikhwani fiddina azani Allah wa iyakum. Atau antum belum berkeluarga yang masih bujang, tinggal dimanapun Anda, tulis ilmu itu. Tulis. Simpan dengan baik. Karena Allah akan memberikan keutamaan bukan sekadar ajr. Kadang-kadang Allah beri dia al-fiqhu. Allah karniakan kepada dia al-fahm. Pada ilmu tersebut. Di saat dia menulis. Bukan di saat pertama kali dia mendengar. Atau di saat dia mengulangnya kembali di rumah. Atau di saat dia menyampaikannya. Maka raihlah al-fahm wal-fiqhu fid-din. Melalui berbagai proses ini. Tentunya ba'dad du'a. Setelah upaya kita memohon dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid-din. Azani Allah wa iyakum. Di antara atau sebelum itu poin yang kelima yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas itu adalah wa hayataka qabla mautik, dan manfaatkan masa hidup Anda masih bisa bernafas sebelum datangnya al-maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal janna faqad faza. Seluruh yang bernyawa, seluruh jiwa ini pasti akan merasakan al-maut, dan hanyalah pembalasan amalan kalian akan sempurna dibalas oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. In khairan fa khair wa in syarran fa syarr. In kana katsiran fa katsir wa in kana qalilan fa qalil. Di yaumil qiyamah nanti. Barang siapa yang Allah selamatkan dari an-nar, kemudian Allah masukkan dia ke dalam al-jannah, sungguh dia telah sukses. Manfaatkan di dunia ini masa hidup kita. Lima perkara ini diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk bisa beramal dengan beberapa hadis dan ayat yang kita sebutkan tadi. Untuk sementara kita akan istirahat sejenak. Bagi yang ingin berwudu, silakan. Bagi yang ingin menulis, silakan. Atau memurojaah juga silakan. Nah, ada waktu kurang lebih 15 menit untuk kemudian nanti kita lanjutkan hingga datangnya waktu duhur insyaallah taala.